Oke. Kali ini spesial buat semuanya di sini buat SN Indonesia, buat sahabatku Jilo. New Papa bareng Bomber Sangga. Makasih Pak Bayan, sabar nggih.